Sebutkan warna pelangi sambil nyanyi. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, jingga, nila, ungu. Matanya mampu mengenali 10 juta warna. Banyak banget. Sekarang ikuti Bu Guru ya. Bungkukan badan, terus handstand, buang kaki ke depan, terus kayang, tangan ke atas, lalu berputar. 206 tulang di tubuhnya memungkinkannya melakukan banyak hal. Wah, jago banget. Sebelum pulang, ukur tinggi dan imbang badan dulu yuk. Asik, aku 122 cm. Minggu depan berapa ya? Bulan depan? Makanya, makan makanan yang bergizi. Tinggi anak cepat bertambah di tahun pertama. Kayak pemain basket dong. Anak memang anugerah istimewa. Karenanya Scotch Emulsion dengan minyak hati ikan cod dari lautan Islandia mengandung asam lemak omega-3, vitamin A, D, dan kalsium. Hadir selama 55 tahun di Indonesia untuk membantu buah hati Anda tumbuh sehat dan kuat. Yang mau jadi pemain basket sekarang hapusin papan tulis ya. Baca aturan pakai produksi PT Starling Products Indonesia.